Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral ikhwah, jamaah sekalian yang kami hormati, rahimakumullah. Kita diberikan kesempatan hidup di dunia ini hanyalah sesaat, sebentar. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini kecuali pasti akan binasa, akan merasakan al-maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Tiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala yang di muka bumi ini akan binasa dan yang tetap kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki kemuliaan dan keagungan. Maka barakallahu fikum, ketika kita memahami, meyakini, mengerti bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sesaat, sebentar, tidak lama, tidak kekal, merupakan kewajiban bagi kita semuanya untuk menjadikan kehidupan dunia ini sebagai ladang amal, menjadikan kehidupan dunia ini ya, sebagai sarana untuk kita memperbanyak bekal. Untuk sebuah kehidupan yang kekal nantinya di akhirat. Jangan sampai justru sebaliknya kita tertipu, terkecoh, terpedaya dengan kehidupan dunia ini. Sehingga justru kita salah di dalam memprioritaskan perkara yang seharusnya kehidupan akhirat yang kekal, yang lebih kita dahulukan, yang lebih kita prioritaskan. Justru sebaliknya, karena tertipu dengan dunia, kesenangan, kenikmatan dari dunia itu yang lebih kita dahulukan. Maka banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, demikian juga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang di situ terdapat peringatan kepada kita para hamba untuk benar-benar memahami hakikat dunia yang rendah, yang hina, dan juga untuk kita memahami tentang kehidupan akhirat yang itu lebih baik dan lebih kekal. Semisal firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah yang sering kita mendengarnya, dalam surah Al-A'la, kan? Sering imam membacanya di salat Jumat, surah Al-A'la ayat ke-16 ayat ke-17. Allah berfirman, "Bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa." Bahkan kalian lebih mengedepankan kehidupan dunia, padahal akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Yang disinggung di situ, diingatkan kita para hamba agar jangan sampai seperti kebanyakan manusia yang mereka lebih mengedepankan kehidupan dunia, seolah-olah lupa bahwa setelah kehidupan dunia ini akan ada kehidupan akhirat yang itu kekal, yang segala kenikmatan-kenikmatannya jauh lebih baik, bahkan tidak bisa dibandingkan dengan kesenangan dunia. Tapi memang seringnya, jemaah sekalian rahimakumullah, saat kita merasakan hijaunya dunia ini, manisnya dunia ini, jadi lupa. Seolah-olah inilah kehidupan yang sebenarnya. Seolah-olah inilah ya tempat tinggal yang sebenarnya. Lupa dia dengan keimanan dia akan adanya yaumul akhir. Dalam ayat yang lainnya, dalam surah Ar-Ra'd ayat 26, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatid dunya fil akhirati illa mata'." Mereka bergembira dengan kehidupan dunia ini. Ya kan? Kebanyakan manusia bergembira, berbangga, berfoya-foya, bersenang-senang di kehidupan dunia ini. Padahal wamal hayatud dunya fil akhirati illa mata', tidaklah kehidupan dunia ini dibandingkan akhirat kecuali hanya kesenangan yang sesaat. Kesenangan yang secuil, sedikit, sesaat, sebentar, tidak terbanding sama sekali dengan kenikmatan di akhirat kelak. Dan juga dari banyak hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam mengingatkan hal ini. Coba kita renungkan bagaimana permisalan yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah hadis di dalam sahih Muslim dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu. Bahwa pernah pada suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat melewati pasar. Lewati pasar. Kemudian mereka melewati adanya seekor bangkai. Dari kambing yang cacat. Jadi sudah bangkai, itu pun apa? Dikatakan cacat. Yaitu dikatakan shaghir al-udhunain, kecil kedua telinganya. Kambing, bangkai, dan cacat. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, ayyukum yuhibbu anna hadza lahu bidirham. Siapa di antara kalian yang mau membeli bangkai kambing ini dengan harga 1 dirham? Para sahabat menjawab, ma nuhibbu annahu lana bi syai'i wa ma nasna'u bih. Kami tidak mau sama sekali membelinya. Apa yang akan kami perbuat dengannya? Nabi kembali bersabda, atuhibbuna annahu lakum. Kalian senang jika ini dihadiahkan untuk kalian? Gratis, enggak usah beli, enggak usah bayar, ya kan? Untuk kalian saja, mau enggak? Kalau tadi kan ditawarkan 1 dirham, enggak ada yang mau. Maka Nabi kembali bertanya, siapa yang senang, siapa yang mau ini dihadiahkan untuk dia? Sahabat menjawab, wallahi law kana hayyan kana aiban fihi li'annahu asaqqu fa kaifa wa huwa mayyit. Demi Allah, kata para sahabat, seandainya kambing ini hidup saja, dia kambing yang cacat. Itu tadi, 2 telinganya kecil. Apalagi sekarang dia sudah bangkai. Kambing ini sudah apa? Bangkai. Artinya kalau hidup saja, kambing ini kambing cacat, siapa yang mau? Nah ini juga apa? Selain cacat, sudah jadi bangkai. Wah, wah, mayit, sekarang jadi bangkai. Yang intinya, sangat hina sekali. Bangkai kambing ini, siapa yang mau? Diberi pun tidak mau. Maka kemudian di situ Nabi SAW memberikan pengajaran kepada para sahabatnya, sebuah pendidikan yang sangat luar biasa, bagaimana seharusnya seorang muslim mendudukkan dunia itu dalam hatinya. Maka beliau bersabda, wallahi lad-dunya ahwanu 'ala Allahi min hadza 'alaikum. Demi Allah, sungguh dunia ini di sisi Allah lebih hina, lebih rendah daripada bangkai kambing ini di sisi kalian. Ini pelajaran. Artinya kan dengan betul-betul menyaksikan kejadian langsung, para sahabat paham. Ini kambing hina sekali bagi kami, rendah sekali bagi kami, enggak ada nilainya sama sekali. Di situ pendidikan dari Nabi masuk. Kalau ini kalian anggap hina, rendah, demi Allah, dunia ini di sisi Allah lebih hina daripada ini di sisi kalian. Betul-betul akan menghunjam kuat pelajaran ini, bahwa demikianlah dunia. Tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang menguatkan juga hadis ini dalam hadis yang lainnya yang dikeluarkan Imam Tirmidzi dari sahabat Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Law kanatid dunya ta'dilu 'indallahi janaha ba'udatin ma saqa kafiran minha syurbatan." Seandainya dunia ini di sisi Allah, yakni sebanding, senilai dengan sayap nyamuk, sungguh Allah tidak akan memberi minum orang kafir di dunia ini walaupun 1 teguk minuman. Yakni kalau seandainya dunia ini punya nilai, punya harga, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sama dengan sayap nyamuk, orang yang kafir kepada Allah enggak berhak mendapatkan apapun dari dunia ini sampai pun hanya seteguk air. Tapi ternyata kita saksikan orang-orang kafir itu tidak hanya mendapatkan minuman, makanan berlimpah, tempat tinggal banyak, tinggi, mewah, megah, harta dan seterusnya. Kenapa Allah berikan itu untuk orang kafir? Ya karena memang dunia ini tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga walaupun mereka itu kufur kepada Allah, bergelimang dengan kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, tetap Allah masih berikan kepada mereka dunia tadi. Sehingga nanti kalau di akhirat, sama sekali orang kafir itu tidak akan mendapatkan keringanan azab sedikit pun. Bahkan azab itu akan disusul dengan azab yang lebih dahsyat, lebih pedih dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebagian dari ayat dan hadis yang memberikan kepada kita bimbingan bagaimana seharusnya kita menyikapi dunia ini. Jadi jangan sampai kita itu memasukkan dunia ke dalam hati kita. Makanya kan sering kita mendengar bagaimana ungkapan jadikanlah dunia itu di tanganmu, jangan di hatimu. Di tangan artinya sesuatu yang di luar. Kita ambil untuk kebutuhan, kita keluarkan, kita ambil, kita keluarkan. Di tangan saja, jangan sampai di hati. Kalau jadi hati berarti ada apa? Keterkaitan hati, kecondongan hati, kecintaan. Melekat dunia itu di hati. Yang demikian tidak diperbolehkan. Nah, oleh karena itu kita mungkin sering mendengar bagaimana bimbingan di dalam Islam untuk kita zuhud terhadap dunia. Ya kan? Untuk kita apa? Zuhud terhadap dunia. Kita ada bimbingan untuk zuhud terhadap dunia. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah yang dimaksud dengan zuhud? Apakah yang dimaksud dengan zuhud? Sering kita mendengar istilah zuhud dengan kehidupan dunia. Sering orang mengidentikan zuhud itu dengan kemiskinan, lapar, ya kan? Gak punya apa-apa. Ya, sering kita lebih mengidentikan zuhud itu seperti itu. Lantas bagaimana sih sebenarnya makna yang benar dari zuhud ini? Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah, beliau mendefinisikan kezuhudan itu, beliau sebutkan makna zuhdi fi syai, makna zuhud terhadap sesuatu, makna zuhud terhadap sesuatu yaitu al-i'radu anhu istiqlalihi wa ihtiqarihi, yaitu berpaling dari sesuatu karena sesuatu tadi hina dan rendah. Wartifa'il himmati anhu, dan karena tingginya tujuan dia ketimbang sesuatu yang hina tadi, itu zuhud. Ya, jadi berpaling dari sesuatu karena sesuatu tadi itu hina dan rendah, sementara dia memiliki tujuan yang tinggi ketimbang daripada sesuatu yang hina dan rendah tadi. Berarti ketika seorang zuhud terhadap dunia, bagaimana hatinya itu berpaling dari dunia karena dunia itu hina, dunia itu rendah, sementara dia memiliki tujuan yang jauh lebih mulia, lebih tinggi ketimbang dunia tadi, yaitu tujuan kebahagiaan akhirat dia. Nah, ini zuhud. Jamaah sekalian yang kami muliakan rahimakumullah, kadang kita masih susah untuk melihat diri kita di dalam kita muhasabah, mengevaluasi kondisi hati kita. Ini saya sudah bisa zuhud terhadap dunia belum? Maka di sana ada salah satu bimbingan daripada ulama kita, yang dengannya bisa menjadikan, bisa kita jadikan sebagai tolak ukur. Kira-kira saya sudah zuhud belum dengan dunia ini? Atau jangan-jangan masih melekat di hati ini kecintaan terhadap dunia? Kita akan baca bagaimana bimbingan tersebut untuk kita jadikan sebagai tolak ukur. Ibn Rajab Al-Hanbali menukilkan ucapan dari Yunus Ibn Maisarah rahimahullah. Beliau berkata, "Laisa az-zahadatu fid dunya bi tahrimil halal wa la bi idha'atil mal." Zuhud itu, zuhud di dunia ini, zuhud terhadap dunia ini bukan dengan cara mengharamkan yang halal, bukan pula dengan cara menyia-nyiakan harta. Ini zuhud itu bukan itu. Zuhud bukan dengan mengharamkan yang halal. Wah, ini enggak boleh, ini enggak boleh, ini enggak boleh, nanti menjadikan kita tidak mau ibadah pada Allah. Ini enggak boleh. Kalau itu memang Allah halalkan, bukanlah bagian dari kezuhudan kita justru mengharamkan yang halal tadi. Tidak. Yang halal tetap halal. Zuhud itu bukan apa? Dengan mengharamkan yang halal, bukan pula dengan menyia-nyiakan harta. Sudah, harta saya bagaimana habis, harus habis. Tidak. Lantas zuhud itu seperti apa? Maka beliau terangkan di sini ada tiga tanda tentang kezuhudan ini. Tiga tanda yang bisa kita jadikan tolak ukur tentang kezuhudan. Beliau sebutkan yang pertama, walakin az-zahadatu fid dunya an takuna bima fi yadillahi awthaqu minka bima fi yadik. Akan tetapi zuhud terhadap dunia itu, satu, kamu dengan segala apa-apa yang di tangan Allah lebih yakin, lebih percaya ketimbang dengan apa-apa yang ada di tanganmu. Ini satu. Kamu ya, dengan segala apa-apa yang ada di sisi Allah, yang ada di tangan Allah, itu kamu lebih percaya, lebih yakin, lebih mantap ketimbang dengan apa-apa yang berada di tanganmu. Sehingga berarti untuk tanda yang pertama ini sangat jelas menunjukkan orang yang zuhud itu hendaknya memiliki kekuatan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah yang akan menjamin rizki-rizki para hamba, mencukupi para hamba. Bukan justru hatinya itu bergantung dengan apa yang ada pada dirinya. Coba, kita kan seringnya berpikir, saya punya masa depan, anak-anak saya juga punya masa depan, bagaimana agar masa depan saya itu tenang, tenteram, masa depan yang cerah. Demikian juga tidak hanya saya mungkin umur sebentar lagi sudah habis. Anak-anak saya, cucu-cucu saya, bagaimana agar mereka nanti masa depannya cerah, tenang, tenteram? Akhirnya berusaha sedemikian rupa bagaimana apa yang ada di tangannya agar banyak, hartanya agar banyak, sehingga tidak hanya cukup untuk dia, istilahnya apa, bisa cukup untuk 7 turunan. Khawatir dia kalau sampai saya tidak kumpulkan sedemikian dari harta, masa depan saya suram, anak saya, cucu saya, dan seterusnya. Kan seperti itu yang ada pada hati kita. Berarti kalau masih seperti itu, jauh kita daripada zuhud terhadap dunia ini. Zuhud itu tadi, bagaimana kita lebih yakin dengan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Di dalam surah Hud ayat yang ke-6, dan tidak ada dari satu binatang melata pun di permukaan bumi ini kecuali rizkinya ada pada Allah. Jadi yang seharusnya barakallahu fikum, kita harus memiliki kekokohan keyakinan tadi, sehingga pernah ditanyakan kepada salah seorang ulama pendahulu kita yang salih, ditanyakan kepada Abi Hazim Az-Zahid, "Ma maluk?" Apa hartamu? Ya, kamu punya harta apa sih? Maka beliau menjawab, "Li malani la akhsha ma'ahumal faqra." Aku punya dua harta, kata beliau, yang dengan dua harta ini aku tidak khawatir dengan kemiskinan. Apa itu, jawab beliau? Yang pertama, as-siqatu billah, keyakinanku kepada Allah. Yang kedua, wal ya'su mimma fi aydin nas, dan berpalingnya aku dari apa-apa yang ada di tangan manusia. Jadi justru ini modal yang dengannya seorang itu memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah, ketawakalan kepada Allah, sehingga akan mengantarkan kepada kezuhudan, karena betul-betul yakin dengan Allah Subhanahu wa ta'ala dan memutuskan harapan dengan apa yang ada di tangan makhluk. Sehingga juga ditanyakan kepada beliau, "Ama takhaful faqra?" Apakah kamu tidak takut miskin? Beliau menjawab, "Ana akhaful faqr wa maulaya lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara." Bagaimana mungkin saya takut kemiskinan sementara pelindungku adalah zat yang miliknya lah segala apa-apa yang ada di langit-langit dan segala apa-apa yang ada di bumi dan apa yang di antara keduanya. Ya kan? Seorang yang betul-betul menghamba kepada Allah, bagaimana khawatir dengan dirinya sementara Rabb dia yang selama ini ia ibadahi adalah Allah Rabbul Alamin, penguasa alam semesta ini. Segala yang ada di muka bumi ini, di langit, di sana, semua milik Allah. Cuman sekali lagi tadi, seringnya kita fiqahnya, yakinnya itu kepada makhluk, yakinnya dengan apa yang ada di tangan kita. Kalau sudah seperti itu, susah untuk zuhud, karena bagaimana dikumpulkan, dikumpulkan, dikumpulkan, dan seterusnya. Ini prinsip yang pertama daripada zuhud tadi. Jadi harus kita memiliki keyakinan yang kuat dengan segala apa yang ada di sisi Allah, dan memutuskan harapan dengan apa yang ada pada diri kita, diri makhluk. Kemudian yang kedua, kata beliau, yang menjadi tolak ukur kezuhudan, wa ayyakuna haluka fil musibati wa haluka idza lam tusab biha sawaan. Bahwasanya kondisimu di saat musibah dan kondisimu saat tidak tertimpa musibah itu sama. Kondisimu ketika kena musibah dengan tidak kena musibah itu sama. Subhanallah. Ini menunjukkan orang itu zuhud. Hatinya sudah tidak ada kecondongan dan kecintaan dengan dunia. Kita ada harta ini, ya alhamdulillah misalnya. Kemudian kena musibah, harta ini hilang juga sama. Karena hakikat ini titipan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak ada kecintaan dengan ini. Ini kan hanya sarana ketaatan. Kita dapat titipan harta, bagaimana agar taat kepada Allah dengan harta itu? Ketika Allah cabut harta tadi, bagaimana kita tetap taat kepada Allah ketika tercabutnya harta itu dengan sabar? Sehingga tetap sama. Sama-sama bagaimana intinya bisa ibadah pada Allah. Ada harta, ya bagaimana ibadah kepada Allah dengan harta tadi? Sedekah, membantu orang miskin dan seterusnya, nafkahi keluarga. Ketika hilang dari dirinya harta itu, Allah menguji dia dengan musibah hilang harta tadi, sama. Karena intinya dengan hilangnya hilangnya harta tadi, toh dia tetap bisa ibadah kepada Allah dengan bersabar. Yang demikian ini subhanallah, ya, ringan ketika kita ucapkan. Tapi kalau sudah dalam kenyataan, subhanallah, setelah kita lagi berpikir, saya sudah mengumpulkan sekian bulan, kumpul sedikit demi sedikit, ya ibaratnya 100, 200, 300 ribu, kumpul sekian juta, ketipu orang, hilang. Sedihnya seminggu gak habis. Ini kalau orang sudah zuhud dengan dunia itu, sudah tidak ada perikatan hati, tidak melekat kecintaan dengan dunia, hilang. Yang penting bagaimana kita bisa ibadah kepada Allah. Oleh karena itu dalam salah satu doa yang dibaca Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang panjang, di antaranya di situ memohon kepada Allah agar diberikan apa? Wa minal yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ibad dunya. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami berupa keyakinan yang bisa menjadikan ringan dengannya musibah dunia ini atas kami. Jadi kalau seorang itu enggak punya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, musibah itu terasa berat, susah. Hidupnya tidak akan tenang dan tenteram. Jadi kalau seorang sudah punya keyakinan kepada Allah dengan keyakinan yang kuat, menjadi ringan. Nah, dia yakin ini hanya dunia, ini sementara. Apa yang Allah berikan di balik musibah ini berupa pahala itu jauh lebih besar dibanding musibah itu. Cuman yang jadi masalah tadi, memang kita lemah keyakinannya. Karena masih melihat apa yang ada di hadapan kita berupa dunia tadi. Yang semula kita rasakan bagaimana hijaunya dunia, manisnya dunia, tiba-tiba ada musibah, seolah kan seperti barakallahu fikum, ada yang hilang dari dirinya, tertoreh dalam hatinya, akhirnya kesedihannya mendalam. Kemudian yang ketiga daripada tanda kezuhudan yang disampaikan oleh Yunus ibn Maisarah, yaitu wa ayyakuna madihuka wa dhammuka fil haqqi sawa, dan bahwa adanya yang memujimu atau adanya yang mencelamu di dalam kamu menjalani kebenaran ini, itu di sisimu sama. Ya, di dalam kita menjalani kebenaran, mengamalkan agama ini, adanya yang memuji ataupun adanya yang mencela, menghina, memaki dan seterusnya, sawa, di sisi kita sama, menunjukkan kita zuhud dengan dunia. Karena dunia di sini jangan kita anggap hanya harta saja, popularitas, nama baik, itu juga bagian dari dunia, kedudukan, sanjungan, itu bagian dari dunia yang banyak manusia terfitnah darinya. Ya kan, sebagian orang mungkin kalau dengan harta itu tidak begitu, tidak begitu ada apa antusias dan apa ambisi, tapi dari sisi itu dia pengen bagaimana menjadi orang yang ditinggikan, dihormati, dimuliakan, punya kedudukan dan seterusnya. Nah, di sini seorang yang zuhud dengan dunia ketika menjalani al-haq, ada yang memuji, ada yang mencela, sama. Karena kalau seorang masih gila pujian, istilahnya, menjalani al-haq banyak yang memuji, semakin kokoh dia. Semakin ibadahnya kuat, banyak lagi yang memuji, semakin banyak lagi ibadahnya. Berarti pendorong dia taat pada Allah, pendorong dia semakin kokoh di atas kebenaran apa? Pujian tadi. Bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena kecintaan dia dengan pujian. Sebaliknya ketika dia menjalani kebenaran, kok yang muncul dicela itu, dicela ini. Melengkrak dia istilahnya orang itu. Wah. Enggak jadi semangatlah. Ternyata dicela ini, dicela itu, dicela ini, dicela itu. Nah, seorang yang zuhud dengan dunia, yang hatinya sudah ya berpaling daripada dunia karena dunia ini rendah dan hina, pujian dan celaan tidak berpengaruh dengan jalan dia di dalam menyusuri al-haq ini. Yang jelas bagaimana? Barakallahu fikum. Saya bisa taat pada Allah. Saya bisa menghamba kepada Allah. Saya bisa taqarrub kepada Allah. Saya menjalani siratal mustaqim. Ada orang yang memuji, alhamdulillah. Ada orang yang mencela, tetap jalan. Jamaah sekalian rahimakumullah, dari tiga tolak ukur yang tadi disebutkan, semuanya porosnya kepada hati. Ya kan? Yang pertama tadi dikatakan dengan segala apa-apa yang ada di tangan Allah itu lebih kita yakini ketimbang dengan apa-apa yang ada di tangan kita. Ketika tertimpa musibah maupun ketika tidak, kita perasaannya itu sama. Ketika apa ada yang mencela ataupun memuji di dalam kita menjalani al-haq itu sama. Ini semua perasaan hati, amalan-amalan hati yang bisa mengetahuinya kita sudah belum. Sehingga oleh karena itu sebagian ulama mengatakan la tashhad li ahadin bizuhdi fa inna zuhda fil qalb. Jangan kamu persaksikan kepada seseorang itu dia ahli zuhud. Jangan, tidak bisa, karena kezuhudan itu di hati. Jadi intinya kita bagaimana mendudukkan dunia ini seperti apa di hati kita dan seperti apa kekokohan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barakallahu fikum, kalau kita ingin bisa zuhud terhadap dunia yang telah kita singgung di awal tadi bahwa dunia itu hina dan rendah, tujuan kita adalah akhirat, kita harus zuhud dengan dunia, jadikan dunia ini sebagai ladang amal, ya, memperbanyak amal shalih. Untuk kita bisa mewujudkan itu, kita harus zuhud dengan dunia, yang di situ harus ada kekokohan hati di dalam keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang di antara wujudnya tadi kaitannya dengan harta misalkan, bagaimana kita hendaknya ya, kaitannya dengan rezeki, bagaimana hendaknya kita lebih yakin dengan apa yang di sisi Allah ketimbang dengan apa yang ada di tangan kita, di tangan makhluk. Kaitannya dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada kita, bagaimana kita harus yakin bahwa di balik musibah ini ada pahala yang jauh lebih baik yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala jika kita sabar. Sehingga harus kita tenangkan jiwa, sabar. Dan juga ketika kita menjalani jalan al-haq ini, barakallahu fikum, kita harus bisa, walaupun banyak yang memuji, walaupun banyak yang mencela, kita harus tetap sama. Keistiqamahan kita karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pujian, bukan karena takut celaan. Nah, demikian yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bisa menjadi bekal ilmu nafi' bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan segala ilmu-ilmu yang telah kita pelajari, yang telah kita kaji. Nah, kita cukupkan. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.